إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمنا الله وإياكم، merupakan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Kita merasakan kegembiraan, kita merasakan kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita dengan merayakan Idul Fitr pada hari ini. Dan kita telah menegakkan salatul Id, dan Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatannya kepada kita dengan dikumpulkannya dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Jum'ah, yang wajib bagi kita ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan semakin menambah kedekatan kita kepada Allah dan istiqamah di atas agama Allah azza wa jalla. Ayuhal muslimun wal muslimat, istiqamah di atas agama Allah azza wa jalla adalah merupakan perkara terpenting dalam kehidupan kita. As-sabatu 'alal haqq, kokoh di atas kebenaran, di atas al-kitab was sunnah, merupakan kewajiban kita sebagai muslimin dan muslimat, sebagai hamba-hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk istiqamah di atas jalan dakwah ini, istiqamah di atas as-siratul mustaqim. Allah azza wa jalla berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta." ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. Oleh karena itu, hendaknya engkau senantiasa berdakwah dan berseru kepada al-haq dan istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab. Al-istiqamah ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah adalah komitmen di atas al-haq, komitmen untuk berjalan di atas as-siratul mustaqim, tidak miring ke kanan dan ke kiri, tidak menempuh selain jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala tentang makna al-istiqamah. Beliau mengatakan, al-istiqamatu hiya suluku siratil mustaqim, berjalan di atas siratil mustaqim, wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'rijin minhu jamnatan wala yasrah, yaitu agama yang lurus tanpa seseorang berpaling ke kanan dan ke kiri. Wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha al-zahira wal batina wa tarka al-manhiyat kulliha. Dan istiqamah itu mencakup segala hal yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir demikian pula yang batin, dan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istiqamah di atas al-haq adalah komitmen di atas al-kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berjalan di atasnya, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan di atas jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana yang telah menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun dari setelahku, hendaknya kalian berpegang teguh dengannya. Dan gigitlah dengan gigi geraham kalian dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, istiqamah akan menyebabkan dan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَنْ لَوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Kalau seandainya mereka itu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan turunkan kepada mereka air yang lebat, air hujan, air yang banyak, air yang melimpah, yang akan mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan mereka, akan membahagiakan kehidupan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah kebaikan yang melimpah yang datang dari langit, demikian pula yang datang dari bumi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan istiqamah, dengan iltizam dan komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal akan mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Azza wa Jal juga telah memberitakan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla, bahwa mereka tidak akan disia-siakan apa yang telah mereka amalkan di dalam kehidupan dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Mereka istiqamah. Kata Qatadah rahimahullah ta'ala, ay istiqamu ala ta'atillah. Mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan para malaikat yang berbondong-bondong mendatangi mereka pada saat kematian mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian khawatir. Jangan kalian khawatir terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan kalian di alam barzakh, demikian pula di alam akhirah. Wa la tahzanu. Dan jangan kalian bersedih terhadap keluarga yang kalian tinggalkan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga mereka. Allah yang akan memelihara dan membimbing mereka. Allah yang akan mengarahkan mereka kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan al-jannah yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim kegembiraan dan kebahagiaan bagi siapa saja yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia, di alam barzakh, demikian pula di akhirah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam al-jannah, yang itu adalah merupakan dambaan setiap mukmin. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim dari Sufyan bin Abdullah Tsaqafi rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك عنه لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك. وهي رسول الله, ucapkan di dalam Islam untukku satu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi selain kepadamu ya Rasulullah, yang aku tidak akan bertanya lagi setelahmu kepada yang lain wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqamah di atas ucapanmu. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau istiqamah di atas ucapanmu, di atas keimananmu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan konsekuensi dari keimanan seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla menyebabkan dia bertauhid. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya takut kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dan dia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak beramal kecuali lillah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, bahwa aslul istiqamah fil qulub, asal istiqamah itu di dalam hati seseorang. Apabila hati seseorang, jika kalbu seseorang itu istiqamah, komitmen di atas al-haq, maka anggota tubuhnya akan mengikuti hatinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita ada sepotong daging, ada segumpal daging yang apabila daging itu baik akan menyebabkan baiknya seluruh tubuh kita. Namun jika daging itu menjadi buruk, akan menyebabkan buruknya seluruh tubuh kita. Dan itu adalah kalbu seseorang. Ketika kalbu tersebut mentauhidkan Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka anggota tubuhnya akan mengikuti kalbunya. Sehingga dia dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang salihin, yang muttaqin, yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin untuk senantiasa memelihara keistiqomahan kita, kekokohan kita di atas al-haq sampai kita meninggalkan dunia ini. Memang benar bahwa seorang yang berjalan di atas al-haq, dia pasti akan menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Dia akan menghadapi berbagai macam rintangan, dan itu adalah merupakan sunnatullah yang wajib bagi kita bersabar, komitmen di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengetahui bahwa itu adalah al-haq, maka kita tidak peduli siapapun yang menyelisihinya, meskipun yang menyelisih itu adalah mayoritas, namun kita mengetahui itu adalah al-haq, maka wajib bagi kita untuk berjalan di atas kebenaran itu dan mempertahankannya. Itulah istiqamah. Meskipun fitnah melanda, meskipun berbagai macam cobaan dan ujian menimpa kita, sebagaimana yang telah menimpa orang-orang sebelum kita, mereka telah ditimpa berbagai macam cobaan, namun mereka istiqamah sehingga mereka meraih pertolongan dari Allah dan mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum masatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam jannah sementara belum datang kepada kalian, kalian belum mengalami al-masatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'? Kata para ulama, al-ba'sa, yakni al-faqr, kemiskinan, kefakiran, kekurangan harta. Demikian pula berbagai macam penyakit dan ujian. Dan digoncangkan dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Sehingga ketika itu Rasul dan orang-orang yang mukmin bersamanya mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Ketahuilah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat. Yang wajib kita bersabar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla dan bersabar di atas al-haq. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian menyangka kalian masuk ke dalam jannah sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengetahui siapa di antara kalian, siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa di antara kalian yang senantiasa bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun lahu burda fi dhil al-Ka'bah. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah ketika itu berada di bawah naungan Ka'bah sambil mengenakan burdahnya, atau sambil beliau mengenakan burdah di bagian kepalanya, menjadikannya sebagai bantalnya. Lalu kemudian kami mengatakan, ala tastanfir lana, ala tadu'u lana, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fa yuhsaru lahu fil ard fa yuj'alu fiha فيجاو بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang sebelum kalian ada yang ditangkap oleh musuhnya, lalu kemudian digalikan lubang untuknya, lalu dia dimasukkan ke dalam lubang, lalu didatangkan gergaji dan diletakkan di atas kepalanya, lalu tubuhnya dibelah menjadi dua. Dan di antara mereka ada yang didatangkan sisir dari besi, lalu kemudian tubuhnya disisir, yang menyebabkan masuknya sisir itu di antara daging dan tulang belulangnya. Namun itu tidak menyebabkan mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalian adalah kaum yang senantiasa terburu-buru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun seseorang diburu, meskipun seseorang harus merelakan hartanya dan jiwanya di jalan Allah Azza wa Jalla, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan datang. Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang senantiasa menolong agama Allah Azza wa Jalla. Wala yansuranna Allahu man yansuruh. Meskipun seorang akan menghadapi berbagai macam ujian, seorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, membela kebenaran, mengajak manusia kepada al-haq, dan memperingatkan manusia dari kemaksiatan, dari kemungkaran, dari kesyirikan, dari kebidahan, akan menyebabkan dia akan mendapatkan cobaan. Manusia akan memusuhinya, manusia akan membencinya. Namun wajib bagi seorang hamba bersabar. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Sungguh benar apa yang disebutkan oleh Uwais Al-Qarni rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, beliau mengatakan, "Inna qiyamal mu'min bi amrillah lam yubqi lahu sadiqan. Wallahi inna lana'murhum bil ma'ruf wa nanhahum 'anil munkar fayattakhidhuna a'da'an wa yajiduna 'ala dhalika min al-fasiqin awanan." فوالله حتى لقد يقذفوننا بالعظائم فوالله لا يمنعني ذلك أن أقول بالحق. كتا أويس القرني رحمه الله تعالى sebaik-baik tabi'in, beliau mengatakan sesungguhnya seorang mukmin yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia tidak memiliki teman, menyebabkan dia dijauhi oleh manusia. Demi Allah, kami mengajak mereka kepada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang munkar. Mereka justru menjadikan kita sebagai musuh-musuh mereka. Lalu kemudian mereka mendapati dari kalangan orang-orang fasik sebagai pembela-pembela mereka. Demi Allah, kadang-kadang mereka menuduh kita dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang besar. Kata beliau, demi Allah, itu semua tidak akan mencegah aku untuk tetap mengucapkan kebenaran, meskipun kadang-kadang terasa pahit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencari keridhaan manusia, seluruh manusia senang kepada kita, adalah satu hal yang mustahil. Namun yang wajib bagi kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia menerimanya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah idza ahabba fulan nada Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai si fulan, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril dan mengatakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbu Jibril. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Fayunadi ahla sama' fayaqulu Jibril, "Inna Allah ahabba fulan fa ahibbuh." Lalu Jibril memanggil penduduk langit dari kalangan para malaikat dan beliau mengatakan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada si fulan, cintailah dia." Fayuhibbuhu ahli sama', maka penduduk langit mencintainya. Tsumma yud'u lahu qabul fil ardh, kemudian diletakkan padanya penerimaan di bumi ini. Demikian pula halnya bagi seorang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla mencapai yang seperti itu pula, yakni sikap yang sebaliknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Uktubi li kitaban tusini fi wa la tufir alayhi." Tulislah untukku satu tulisan surat yang engkau beri wasiat kepadaku, jangan terlalu banyak. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau membalas surat Muawiyah, beliau mengatakan, "Salamun alaik, amma ba'du fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala meskipun menyebabkan manusia murka, meskipun menyebabkan manusia membencinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan bebannya di hadapan manusia. Wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah azza wa jall. Namun barang siapa yang mencari keridhaan manusia yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, wakalahu Allah ila an-nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dia, menyerahkan pada manusia. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, wassalamu alaihi. Begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seorang mukmin untuk mencari ridha Allah azza wa jalla. Menjadikan semua manusia ridha kepada kita adalah hal yang mustahil. Dan itu tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita diperintahkan untuk mencari ridha Allah azza wa jalla. Jika Allah ridha kepada kita, Allah cinta kepada kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemuliaan di dunia dan di akhirat. Benar ucapan al-imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ridha an-nasi ghayatan la tudrak. Fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka falfamhu. Wada' ma siwahu falatu'anuh. Fa'irda'ul khalqi la maqdurun wala ma'mur. Wa'irda'ul khaliq maqdurun wa ma'murun. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mencari keridhaan seluruh manusia adalah sebuah tujuan yang tidak akan mungkin tercapai. Oleh karena itu wajib bagi kamu untuk mencari hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan pada dirimu, lalu engkau komitmen dan kokoh di atasnya. Adapun selainnya kamu tinggalkan. Jangan engkau menjadi beban terhadap perkara-perkara yang lain. Karena sesungguhnya mencari keridhaan makhluk bukan perkara yang ditakdirkan dan bukan pula perkara yang diperintahkan dalam syariat. Adapun mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang ditakdirkan dan sesuatu yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberi istiqamah kepada kita dan mencatat di sisinya sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang meninggalkan bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Semoga Allah azza wa jal senantiasa menerima amalan kita, puasa kita, qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan. Dan semoga Allah azza wa jal senantiasa memberikan pertolongan kepada seluruh kaum muslimin di mana saja. Dan semoga Allah azza wa jal membimbing dan memberi taufik kepada mereka untuk berjalan di atas siratul mustaqim. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. اللهم انصر المجاهدين في اليمن. اللهم انصر المجاهدين في اليمن. اللهم انصر المجاهدين في اليمن. اللهم عليك بالحوثية يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثية يا رب العالمين. وأهلكهم. اللهم دمهم تدميرا. اللهم احصيهم عددا. واقتلهم بددا. ولا تبق منهم أحدا. ربنا أفرغ علينا صبرا. وثبت أقدامنا. وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا. أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.